Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-88 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-88 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya segenap kaum mukminin saat itu di dalam menanggapi perbuatan orang-orang munafikin, mereka sempat berpecah belah menjadi dua bagian. Ada yang setuju agar orang-orang munafikin diperangi, ada juga yang tidak setuju. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan dengan ketetapan yang sangat bagus serta ketetapan yang indah, yaitu barang siapa yang Allah taala sudah tetapkan dia sesat, maka enggak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Sebaliknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Atau sebaliknya, orang yang Allah taala berikan hidayah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Kita lihat, qala Allah taala, Allah taala berfirman, famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Artinya, kenapa kalian sempat berpecah belah menjadi dua kelompok di dalam menghadapi keadaan orang-orang munafikin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan? Menghinakan dengan kekufuran, menghinakan dengan kesesatan. Aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian ingin memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang Allah taala telah sesatkan? Wa man yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan, maka engkau tidak akan mampu atau tidak akan mampu memiliki jalan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah fama lakum ayyuhal mu'minun fi sya'nil munafiqin idh ikhtalaftum firqataini. Kenapa kalian wahai segenap kaum mukminin di dalam menghadapi keadaan orang-orang munafikin, kalian justru berselisih menjadi dua kelompok? Firqatan taqulu biqitalihim wa ukhra la taqulu bidzalik. Kelompok pertama mengatakan memerangi mereka, dan kelompok yang satunya mengatakan tidak memerangi mereka. Jadi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan diperangi mereka, kelompok yang kedua mengatakan jangan diperangi. Kenapa sempat seperti itu berselisih? Wallahu ta'ala qad awqa'ahum fil kufri wadh-dhalal bisababi su'i amalihim. Ini. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membikin mereka terjatuh dalam kekufuran dan kesesatan dengan sebab jeleknya amalan-amalan mereka, orang-orang munafikin. Atawadduna hidayata man sarafa Allah taala qalbahu 'an dinihi. Apakah kalian ingin memberikan hidayah kepada orang yang Allah telah palingkan hatinya dari agamanya. Wa man khadalahu, wa man khadalahu Allahu 'an dinihi wa ittiba'i ma amarahu bih fala tariqa lahu ila al-huda. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, hinakan dari agamanya, terpaling dari agamanya, dan juga berpaling dari mengikuti apa yang Allah telah perintahkan, maka enggak ada jalan baginya, bagi orang tersebut, na barakallahu fikum, menuju kepada petunjuk. Na barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyampaikan, mendidik dan juga memberikan arahan. Oleh karena itu orang-orang munafikun di zaman Rasulullah SAW, ada yang mereka taubat kemudian masuk Islam dengan Islam yang zahiran batinan. Karena orang-orang munafik mereka sebenarnya kalau dikatakan Muslim itu hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Na'am barakallahu fikum. Ada juga di antara mereka yang tetap hanyut dengan kemunafikannya, wal'iyadu billah. Dalam keadaan seperti itu, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saat itu tidak memerintahkan Rasulullah untuk merangi mereka, kecuali kalau mereka bikin ulah, bergabung dengan orang-orang kufar, memerangi kaum mukminin, boleh mereka ditawan, ditangkap, dibunuh dimanapun mereka dijumpai. Nah, tapi kalau keadaan mereka bersama kaum mukminin, muslimin bergabung, Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk memerangi orang-orang munafikin. Karena akan timbul apa? Fitnah. Di luar sana akan timbul fitnah. Nah, padahal zaman Rasulullah SAW mampu Rasulullah memerangi mereka. Apa fitnahnya? Akan tersebar kabar bahwasannya inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafikin menampakkan seakan-akan seperti para sahabat, muslim, mukmin, zahirnya. Adapun batinnya wal'iyadu billah, musuh-musuh Islam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik ayat yang ke-89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa'a fala tattakhidhu minhum awliyaa'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Masyaallah. Ini solusi yang terbaik yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan segenap kaum mukminin. Waddu, mereka itu sangat ingin, law takfuruna kama kafaru, kalau seandainya kalian itu kufur sebagaimana mereka kufur. Nah, kemudian kenapa kok ingin? Fatakununa sawaa'a, akhirnya kalian sama dengan mereka, gitu loh. Jadi orang-orang munafikin itu pingin kalau orang-orang mukminin itu, nah barakallahu fikum, mereka menjadi kafir seperti mereka, sehingga sama. Nah, barakallahu fikum, sama tujuannya memerangi orang-orang mukminin. Kita lihat, fala tattakhidhu minhum awliyaa, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan di antara mereka orang-orang munafikin teman-teman dekat. Jangan dijadikan. Karena berbahaya. Ingat-ingat ya, orang-orang munafikin manakala berada di tengah-tengah saf kaum mukminin, nam akan membuat kegaduhan, kerusakan, keonaran. Tidak membuat kebaikan. Allahumma musta'an, na'am barakallahu fikum. Karena jiwa mereka, keadaan mereka, na'am barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang apa? Mudabdibun. Orang-orang yang suka berbolak-balik. Orang-orang yang bimbang. Tidak punya prinsip yang kokoh. Ketika bersama kaum mukminin, seakan-akan zahirnya senyum-senyum sama kaum mukminin. Tapi ketika bersama orang kufar dan orang-orang munafikin yang semisal mereka, mencaci maki dan menghina. Wal'iyadu billah. Allahul musta'an. Ini kita lihat lagi. Allah Ta'ala melarang untuk kaum mukminin menjadikan orang-orang munafikin sebagai teman, karena sangat berbahaya sekali. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai mereka mau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau hijrah kembali ke jalan yang benar, Islam zahiran wa batinan, silakan. Berteman, bersahabat, tidak masalah. Tapi kalau masih posisinya seperti itu, nah barakallahu fikum, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, wallahu billah, jangan jadikan teman. Kita lihat lagi. Fa in tawallau, namun jika mereka berpaling, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari na barakallahu fikum dakwah yang hak, maka apa? Fakhuduhum waqtuluhum, maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka haitsu wajadtumuhum. Karena kalau sudah berpaling dari agama yang benar, mereka akan menjadi seperti orang kafir memerangi kaum muslimin, gitu loh. Tawan mereka, ambil mereka, bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Paham ya? Ini posisinya ketika peperangan. Nah, barakallahu fikum, adapun ketika damai enggak boleh. Ketika damai lain lagi urusannya. Orang-orang mukminin dianjurkan untuk apa? Memenuhi nah barakallahu fikum, nah perjanjian perdamaian tadi. Kalau mereka ngawali membatalkan perdamaian tersebut, boleh dilawan. Tapi kalau orang-orang mukminin jangan mengawali untuk membatalkan perdamaian. Nah, walaupun itu adalah hudnah yasirah, yaitu perdamaian sesaat saja, tetap kita berupaya tidak apa? Nah barakallahu fikum, mengotori perjanjian yang sudah disepakati. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan sekali-kali kalian menjadikan dari kalangan orang-orang munafikin, jangan sampai kalian menjadikan apa? Mereka itu sebagai pelindung dan teman dekat. Jangan. Menjadi teman dekat jangan. Pelindung apalagi? Karena orang munafikin itu bagaikan apa? Bagaikan akrab kalajengking. Paham ya? Antum tahu kalajengking enggak antum? Coba lihat kalajengking itu. Entupnya itu, alat yang untuk menyengat itu. Paham ya? Apa bahasa Indonesia entup? Sengatannya itu barakallahu fikum sembunyikan. Tapi kalau posisinya kesenggol sedikit langsung dia ngentup. Paham ya? Menyengat itu. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itu. Kelihatannya senyum-senyum bersama kaum mukminin, tapi nanti kalau ada masalah dengan orang mukminin di luar sana bersama orang kufar menjelek-jelekkan orang mukminin. Seperti kalajengking. Diam-diam, tapi kalau kesenggol hati-hati, ngentup, nyengat. Allah musta'an, sengatannya sangat luar biasa. Karena enggak menampakkan aslinya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Tamanna al-munafiquna lakum ayyuhal mu'minun law tunkiruna haqiqata ma amanat bihi qulubukum. Orang-orang munafikin mereka berangan-angan untuk kalian wahai orang-orang mukminin, kalau seandainya kalian mengingkari hakikat apa yang telah diimani hati-hati kalian. Mislama ankaruh biqulubihim, seperti mereka mengingkari dengan hati-hati mereka. Fatakununa ma'ahum fil inkar sawa'in. Akhirnya kalian nanti menjadi seperti mereka dalam pengingkaran sama. Ini yang mereka inginkan ini. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud, orang Nasara pun seperti itu. Tidak akan pernah ridha terhadap wahai Muhammad sampai kamu mengikuti agama mereka. Hingga saat ini permusuhan orang Yahud dan Nasara dengan kaum muslimin itu masih berlangsung permusuhannya. Walaupun tidak dengan peperangan, dengan secara peperangan melalui pedang atau semisalnya, tapi melalui lisan, melalui artikel, melalui ideologi pemikiran-pemikiran sesat masuk itu. Allah musta'an, hati-hati. Dari kalangan Yahud dan Nasara. Nah, barakallahu fikum, karena mereka berupaya agar kaum mukminin keluar dari agamanya, mengikuti agama mereka. Walhamdulillah. Kita lihat lagi. Fala tattakhidhu minhum asfiya lakum. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan di antara mereka teman-teman dekat untuk kalian. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka benar-benar hijrah di jalan Allah. Burhanan ala sidqi imanihim, sebagai bentuk bukti akan jujurnya keimanan mereka. Kalau mereka mau hijrah kembali ke jalan yang benar, mengikuti langkah-langkah kaum mukminin, zahiran batinan tafaddal. Bersahabat tidak masalah, karena dalam persahabatan kita memilih orang enggak sembarangan. Kalau antum bersahabat dengan apa? Dengan tukang penjual minyak wangi, mau tidak mau antum akan apa? Mencium bau wangi. Terkadang dikasih walaupun sedikit minyak wangi tersebut. Kalau punya uang beli, dimanapun antum tercium bau wangi. Kalau teman duduknya penjual minyak wangi, maksudnya bagaimana? Kalau teman duduknya baik, walaupun antum sendiri nggak baik, antum akan dilihat orang itu baik gitu loh. Tapi kalau teman duduknya jelek, bagaikan orang yang berteman duduk dengan tukang pandai besi, yang biasanya depannya ada dua tabung panjang itu, ditarik-tarik gini keluar apinya itu ya, pandai besi. Paham ya? Kalau antum mau lihat ya di pasar-pasar itu ya, yang jualan cangkul, jualan barakallahu fikum, alat-alat itu ya, alat-alat pertanian atau semisalnya, itu biasanya kalau diolah pandai besi, antum lihat kalau berteman dengan pandai besi, dipermisalkan dalam hadis itu, nanti percikan apinya mengenai pakaian orang yang berteman tadi, akhirnya sobek pakaiannya, atau di situ tercium bau yang tidak sedap, bau bakar-bakar, ya enggak? Jadi orang mandang pun walaupun antum baik, tapi teman duduknya jelek, orang mandang, wah ini enggak beres ini. Padahal dia bagus. Teman duduk itu pengaruhnya sangat luar biasa. Naam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Kalau temannya perampok, walaupun dia Ahlussunnah Sunni Salafi, lama-lama akan terciduk dia. Terciduk, dilihat ini jangan-jangan perampok juga. Walaupun berjubah itu, padahal dia bukan perampok. Bayangkan itu, imbas daripada teman duduk yang jelek tadi itu. Allah musta'an barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa yauma ya'dud dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanul insani khadula. Penyesalan di akhir, na'am barakallahu fikum, waktu penyesalan. Paham ya? Menyesal akhirnya mencari teman duduk yang jelek. Nah, barakallahu di suatu hari yang orang menggigit jari jemarinya. Coba, kalau orang gigit jari itu bagaimana coba? Coba gigitnya bagaimana? Menunjukkan penyesalan menggigit jari jemarinya. Nah, kemudian seraya mengatakan, "Dua seandainya dulu aku di dunia menjadikan jalannya Rasul itu yang aku tempuh." Menyesal dia. Penginnya itu teman duduknya yang baik tapi sudah terlanjur. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu seorang teman. Keliru dia mencari teman. Menjadikan teman keliru. Nah, laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Bayangkan. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk. Paham ya? Dia datang kepadaku menyesatkan aku dengan Al-Qur'an yang aku ada di hadapannya, disesatkan oleh enam teman duduk yang jelek tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Naam, wa kana syaitanul insani khadula. Memang setan itu bagi manusia senang untuk merendahkan, menghinakan. Itulah keadaannya. Teman duduk yang jelek berbahaya sekali. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, sampai dipermisalkan apa? At-tuyur 'ala ashkaliha taqa'. At-tuyur 'ala ashkaliha taqa'. Burung itu dia akan hinggap dengan burung-burung yang semisalnya. Antum saksikan orang-orang hizbiyun, ahlu bid'ah wa dalal. Mereka akan hinggap dengan yang semisal mereka walaupun kelihatannya gayanya berbeda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Burung merpati dia terbang dengan burung merpati. Ya? Burung nah barakallahu fikum rajawani dengan burung rajawani. Ya? Nah, kemudian burung yang kecil-kecil itu, nah barakallahu fikum, burung apa namanya? Burung pipit atau yang semisalnya, jarang sekali burung pipit terbang dengan merpati itu. Paham ya? Karena beda. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kelompok-kelompok sesat dari kalangan al-bid'ah wa dalal, mereka akan hinggap dengan yang semisalnya. Allahumma musta'an, na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat lagi bagaimana na'am barakallahu fikum yang disebutkan al-mufassirun athabahumullah. Na'am fa in a'radu. Kalau mereka berpaling amma du'u ilaihi, kalau mereka berpaling dari apa yang mereka didakwahi untuk mengambil jalan yang benar, beragama agama yang benar, fakhuduhum aina makanu, maka tawanlah mereka dimanapun mereka berada, waqtuluhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka, wala tattakhidhu minhum waliya min dunillah wal nasira tastansiruna bihi. Dan jangan kalian menjadikan di antara mereka sebagai pelindung barakallahu fikum dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menjadikan mereka sebagai penolong yang kalian mintai pertolongan. Orang-orang munafikun berbahaya barakallahu fikum. Na'am. Allahumma musta'an. Coba bayangkan siapa yang bunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang bunuh? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, itu juga termasuk salah satu orang yang memiliki benih-benih kemunafikan. Ikut sholat subuh bersama para sahabat, bayangkan itu. Naam. Ghulamnya Mughirah, budaknya Mughirah Syu'bah radhiyallahu anhu. Naam. Diam-diam sholat subuh ikut. Remang-remang, enggak ada lampu itu ya. Ternyata bawa senjata dia. Sudah siapkan ini ya. ditusuklah Umar Khattab radhiyallahu anhu dari belakang. Bayangkan orang munafikun. Nah, membuat kegaduhan, kekacauan. Allahu musta'an. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Orang-orang munafikun keadaannya seperti itu. Perang apa yang mundur kembali? Perang Uhud. 1000 pasukan berangkat, 300 pulang lagi. Orang-orang munafikun. Na'am barakallahu fikum, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Na'am. Karena di Madinah saat itu orang-orang Yahud banyak sekali yang mereka menggunakan at-taqiyah, yaitu menyembunyikan aslinya seakan-akan menampakkan bersama kaum muslimin dari 3 marga besar itu ya. Nah, barakallahu fikum, orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Pertama marga apa? Orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Yang ingat ada antum, Akh Umar. Ghaidah. Ghaidah. Ewa, 3 marga besar yang ada di Madinah orang-orang Yahud. Pertama, Banu Quraidah. 2, Akh Abdul Ghafur. Yang kedua, Quraisy. Oh, bukan, itu umum. Antum? Ayo. Sebutkan. Antum, antum. Belum ketemu. Abbas. Antum, antum. Antum. Banu Qainuqa'. Qainuqa'. Yang ketiga, antum. Yang ketiga, antum, antum. Banu Nadir, 3 ini. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. 3 marga besar orang Yahud. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nasallahu salamat al-afiyah. Naam. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, barakallahu fikum, itu ayat yang ke-90. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wal wa alqau ilaikum assalam fama ja'ala Allahu lakum 'alaihim sabila." Sekarang pengecualian ayat yang ke-90 dari surat An-Nisa, pengecualian. Kecuali orang-orang yang mereka ingin, na barakallahu fikum, bertemu atau kembali dengan kaum mereka di antara kalian. Tapi bertemunya tersebut, na barakallahu fikum, kembalinya tersebut di antara kalian, antara mereka, itu karena ikatan perjanjian damai sementara. Paham ya? Nah, damai sesaat. Paham ya? Ada semacam ikatan perdamaian. Maka jangan kalian apa? Perangi mereka. Kalau dalam keadaan hudnah, enggak boleh kita memerangi karena posnya damai sesaat, sama-sama damai. Jadi kalau peperangan seperti itu, nah barakallahu fikum, jangan diperangi, na'am. Karena posisinya apa? Ada ikatan perjanjian damai. Ewa, na'am. Kemudian kita lihat lagi, atau mereka orang-orang yang datang kepada kalian dalam keadaan apa? Hati-hati atau dada-dada mereka sempit. Mereka tidak mau lagi merangi kalian, dan mereka juga tidak mau, na barakallahu fikum, merangi kaum mereka dari tengah-tengah dia. Posisinya dia tidak memihak, tidak memihak pada orang kufar, tidak memihak pada orang-orang muslimin. Benar-benar posisinya tengah-tengah dia. Na barakallahu fikum. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jangan diperangi. Jangan diperangi. Walau syaa Allah lasallatuhum alaikum. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, akan membikin mereka mengalahkan kalian, menguasai kalian. Falaqatalukum, niscaya mereka memerangi kalian. Itu kalau Allah taala menghendaki seperti itu. Jadi orang-orang munafikun wal kufar itu kalau Allah taala menghendaki, Allah taala akan menjadikan mereka itu menguasai kalian dan memerangi kalian. Fa in i'tazalukum, namun jika mereka itu berpisah atau mereka itu memisahkan diri dari kalian, falam yuqatilukum, dan tidak merangi kalian, wa alqau ilaikum assalam, dan mereka justru ingin melakukan perdamaian, menyodorkan perdamaian kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan untuk kalian memerangi mereka. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah. Lakinnal ladzina yattasiluna biqaumin bainakum wa bainahum ahdun wa mitsaqun fala tuqatiluhum. Akan tetapi orang-orang yang mereka berhubungan, yang mereka berjumpa dengan kaum di antara kalian dan antara mereka, ada apa? Ada ahdun wa mitsaq, perjanjian, perdamaian. Fala tuqatiluhum, jangan sekali-kali kalian memerangi mereka. Jangan sekali-kali kalian memerangi mereka. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kadzalikal ladzina atau ilaikum wa qad daqat suduruhum wa karihu an yuqatilukum. Seperti itu pula orang-orang yang mereka datang kepada kalian dalam keadaan dada-dada mereka sempit, dan mereka tidak suka, tidak senang lagi memerangi kalian. Kama karihu an yuqatilu qaumahum. Mereka pun juga sudah sempit, tidak mau lagi merangi kaum mereka. Jadi benar-benar dia di pertengahan, tidak mau merangi kaum muslimin, tidak mau juga memerangi kaum mereka sendiri. Paham ya? Sempit dada-dada mereka. Kita lihat. Falam yakunu ma'akum bala ma'a qaumihim. Orang-orang tersebut tidak bersama kalian, tidak pula bersama mereka. Fala tuqatiluhum, yang seperti ini jangan diperangi. Karena posisinya enggak memusuhi kita juga, dan posisinya juga tidak memihak mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Walau syaa Allah taala lasallatahum alaikum, kalau seandainya Allah taala menghendaki, niscaya Allah taala akan membuat mereka menguasai, memerangi kalian. Fala qatalukum ma'adaikum minal musyrikin. Dan niscaya mereka akan memerangi kalian bersama musuh-musuh kalian dari kalangan orang-orang musyrikin. Naam. Seperti itu. Kalau Allah taala menghendaki, bisa. Naam barakallahu fikum, mereka melawan dan juga menghancurkan kaum mukminin. Kita lihat. Walakin Allah taala sarafahum ankum bi fadlihi wa qudratihi, masyaallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari kalian dengan keutamaan Allah dan juga kemampuannya. Fa in tarakukum falam yuqatilukum. Nah, kalau seandainya mereka meninggalkan kalian dan tidak merangi kalian, wanqadu ilaikum mustaslimin, dan mereka justru tunduk kepada kalian dalam keadaan berserah diri, falaysa lakum alaihim min tariqin liqitalihim. Damai, minta damai dah. Damai, kemudian apa? Berserah diri dan pasrah sudah. Maka tidak ada bagi kalian jalan untuk memerangi mereka. Karena posisinya sudah menyerahkan. Paham ya? Sudah pasrah. Posisinya apa? Nah, barakallahu fikum, minta damai. Karena yang namanya dalam peperangan itu ada kemungkinan-kemungkinan banyak. Ima kalah, ima menang, ima damai. Paham ya? Kalau kalah itu posisinya wajar sebagai ujian. Kalau menang itu an-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata banyak yang meninggal, asy-syahadah, mati syahid. Tapi kalau perdamaian, mau tidak mau kita enggak punya jalan lain. Kalau minta damai dengan kesepakatan yang sepakati, damai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat, jangan sekali-kali meremehkan damai dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah dimanapun mereka berada, kalau punya kekuatan, antum ajak damai, mereka minta perdamaian, antum layani, memang mereka senang. Dan kita pun juga posisinya, karena perdamaian tadi itu disepakati, ya kita enggak mau tetap damai. Tapi ingat, mereka itu para pengkhianat. Damainya kalau sudah kalah. Paham ya? Kalah, kehabisan pasukan, mereka sudah merasa lemah, minta damai. Tapi nanti nyusun kekuatan lagi. Kalau sudah kuat, menghajar lagi. Ahlus sunnah dihajar sama mereka. Karena musuh beratnya Syiah Rafidhah siapa? Ahlus sunnah. Mereka juluki ahlus sunnah itu Wahabi, kalb katanya. Bayangkan itu. Kalau antum lihat sejarahnya itu, ejekan-ejekan Syiah Rafidhah pada ahlus sunnah, sangat jelek sekali ejekan-ejekannya. Ahlus sunnah dijuluki Wahabi, kalb. Kalb itu anjing. Khinzir, babi, wal'iyadzubillah. Itu tuduhan-tuduhan dari mereka semuanya. Allah musta'an. Kenapa? Karena mereka enggak suka dengan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Diurutkan dalam kepemimpinan. Kalau mereka tidak, Ali yang berhak katanya. Abu Bakar pembegal katanya. Paham ya? Kemudian Umar perampok katanya. Utsman enggak layak katanya. Ali yang paling layak. Benci dengan Ahlussunnah. Jadi nanti kalau antum ke Yaman ditanya, "Mas muka ya, akhi? Siapa namamu?" Umar. Wah. Biasanya kalau orang-orang awam yang mereka itu asabiyah fanatik dengan Syiah, itu mereka enggak suka sama Umar itu. Yang paling mereka sukai Ali, Husain, Fatimah. Paham ya? Hasan pun mereka enggak berani menyentuh kecuali sedikit. Karena menurut mereka Hasan itu juga pengkhianat menurut mereka. Karena mereka pengennya itu Hasan itu memegang jabatannya bapaknya. Kok malah diserahkan kepada Muawiyah gitu loh. Marah mereka. Kalau dengar Mas Muawiyah. Wah marah. Gak senang mereka. Ini secara globalnya seperti itu. Nah barakallahu fikum Syiah. Seperti itu keadaannya. Nah barakallahu fikum. Jadi mereka sangat gak senang dengan Ahlus Sunnah. Allahul Musta'an. Ikhwan fi din azdani wazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala ayat yang ke-91 kita tunda pada pertemuan yang akan datang, karena sebenarnya ada keterkaitan dengan sebelumnya, namun tidak masalah, kita tunda pada pertemuan yang akan datang sekaligus penjelasan yang berikutnya mengenai pembunuhan yang tanpa didasari kesengajaan atau pembunuhan yang sifatnya kekeliruan. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.